أعاني الله وإياكم. Hari ini kita masuk ke bab baru, bab al-iqtisad fi ta'ah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahul ta'ala, bab al-iqtisad fi ta'ah. Bab yang menerangkan tentang al-iqtisad di dalam ketaatan. Apa al-iqtisad? Akan diterangkan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahul ta'ala. Setelah menerangkan sebelum ini, Imam Nawawi berbicara panjang tentang kathratu turuq al-khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ketika seseorang yang beriman kepada Allah ingin melakukan tindakan atau perbuatan baik, maka Allah dan Rasulnya menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Imam Nawawi telah mengumpulkan dalam satu bab khusus, bab kathrat turuq al-khair. Setelah itu, di bab sekarang, Imam mengatakan bab al-iqtisad fi ta'ah. Lalu, Imam Nawawi dalam bab ini menurunkan dua ayat sebagai dalil yang utama dalam bab ini. Yang pertama adalah surat Thaha ayat 1 dan 2. Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ayat pertama yang dijadikan syahid adalah ayat pertama dan kedua di dalam surat At-Thaha. Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah aku menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an litashqa, agar kalian menderita, bukan. Target dan tujuan diturunkannya Al-Qur'an bukan untuk litashqa. Maka Allah memberitakan bahwa turunnya Al-Qur'an bukan untuk menjadikan kalian menderita. Ayat kedua yang digunakan oleh Imam Nawawi sebagai dalil atau hujah dalam bab ini adalah surat Al-Baqarah 185. Yuridullah bikum yusra wa la yuridu bikum usra. Allah tidak menghendaki untukmu. Allah menghendaki untukmu kemudahan, tidak menghendaki untukmu kesusahan. Yang Allah kehendaki dari hamba-Nya adalah kemudahan-kemudahan. Diturunkannya syariat, diturunkannya Al-Quran, semua itu bukan berarti Allah ingin atau menghendaki kesulitan bagi hamba-Nya. Tetapi yang dimaukan adalah al-yusra. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Inilah pengantar dalam bab al-iqtisad fi ta'ah. Maka Syekh Muhammad rahimahul ta'ala Utsaimin mensyarah. Beliau mengatakan, lama zakar al-mu'alif rahimahul ta'ala fi bab as-sabiq kata turuk al-khair. Di dalam bab yang lalu, al-mu'alif Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menulis bab banyaknya jalan kebaikan. Beliau terangkan dalam bab itu tentang banyaknya jalan. Maka di bab sekarang Bayyana fi hadzal bab annahu yanbaghi lil insan ayaqtasid fi tha'ah. Sementara di bab yang sekarang ini Imam Nawawi akan menerangkan kepada kita apa yang harus dilakukan oleh manusia, yaitu ayaqtasid fi tha'ah, untuk iqtisad fi tha'ah. Maka beliau mengatakan bab al-iqtisad fi tha'ah. Lalu apa itu al-iqtisad? Al-iqtisad, kata Syekh, huwa ayyakuna al-insan wasatan bainal ghulu wat-tafrit. Yang namanya iqtisad itu ada di tengah-tengah antara al-ghulu, berlebih-lebihan dalam tindakan, dalam ekstrim, dalam keras, dengan at-tafrit, bermudah-mudahan, mengurang-urangi, bermalas-malasan. Lah, upaya seseorang untuk tidak terjatuh pada perbuatan ghulu dan tidak pula terjatuh pada perbuatan tafrid, itulah iktisad. Kalau Anda bisa di tengah-tengahnya itu, itu yang disebut al-iktisad. Tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Tidak berlebih-lebihan semangat yang sampai melampaui batas, tidak pula bermalas-malasan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sedang-sedang saja. Tidak berlebih-lebihan. Itulah yang dimaksud dengan al-iktisad. Li'ana hadha huwal matlub minal insan fi jami' ahwalihi. Kata Syekh, keadaan Anda dalam beribadah atau yang lainnya, iktisad, itulah yang dimaukan, itulah yang dituntut dalam segala keadaan. Hendaknya seseorang wasatan, di tengah. Apapun keadaannya, yang dituntut untuk Anda, Anda di keadaan wasatan atau iktisad. Ayakuna da'iran fil wasat bainal ghulu wat tafrid. Kisarannya, keharusan Anda harus diperputar atau pokoknya di antara al-ghulu wat tafrid. Daerah Anda yang harus Anda jaga adalah di tengah. Antara ifrat wa tafrit. Antara guru wa tafrit. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang ketika berinfak, Allah terangkan bagaimana seharusnya orang itu berinfak. Bukan berinfak itu sekarang sedang dipuji-puji lalu mengeluarkan semaunya, sebanyak-banyaknya. Tetapi idza anfaqu lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, tidak apa tanpa kendali, tanpa sadar, asal saja begitu dia. Lam yusrifu, tidak pula sebaliknya, lam yakturu, tidak pula bakhil. Yang dimaukan apa? Wa kana baina dzalika qawama. Hendaknya di antara itu, di antara orang yang berlebihan dalam memberikan infaknya, ataupun di antara orang yang bakhil, antara itu, di tengahnya. Tidak berlebihan dalam mengeluarkan infak, tidak pula bakhil. Orang yang berlebihan, ujung-ujungnya menyesal habis. Menyesal. Ini gara-gara. Orang yang bakhil, tidak pula mengeluarkan infaknya. Tapi hendaknya, segala sesuatunya terukur, terkendali di tengah. Tidak bakhil, tidak pula berlebih-lebihan dalam berinfak. Wahakala ato'ah. Demikianlah yang namanya ketaatan itu. Yan bagi an yaktasid fiha. Demikianlah yang namanya ta'at. Seharusnya yang namanya ta'at itu ya di tengah. Tidak berlebih-lebihan di antara keduanya. Yang namanya ta'at itu terukur, terkendali. Sehingga tidak capek, tidak menjenuhkan. Terus di atas ketaatan. Karena memang tidak berlebihan dia menjalankannya. Bal yajib alaika an taqtasid fiha. Ketaatan harus di dalam koridor iktisad, taqsid fiha. Wala tukallif nafsaka ma la tutik. Jangan engkau membebani dirimu sesuatu yang kamu tidak mampu. Enggak punya harta sampai utang-utang untuk hanya bisa disebut kamu dermawan, bukan demikian. Kalau kalian tidak mampu, enggak dituntut untuk hutang. Doakan. Bisa jadi doamu itu lebih bagus daripada orang yang mengeluarkan harta. Bisa jadi pengaruh doamu itu karena kamu ikhlas. Itu justru mendatangkan lebih banyak dibandingkan seseorang yang telah menginfakkannya. Lebih memudahkan. Yang terpenting, jangan engkau takalluf. Karena Rasul alaihi salatu wassalam melarang kita. Nuhina ani takalluf. Dalam kita beribadah tidak boleh takalluf, berlebihan, membebani diri di luar kemampuan. Oleh karena itu, jangan kamu takalluf. Li'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lama balagahu khabar ats-tsalatsa alladziina qala ahaduhum inni la atazawwaju an-nisaa wa qala tsani asum wa la aftur wa qala tsalits akum wa la anam. Ketika datang tiga orang, ketika datang khabar kepada Rasul tentang tiga orang, yang salah satunya mengatakan, aku tidak akan nikah dengan wanita, aku tidak akan nikahi. Dia menganggap kalau nikah dengan wanita, atau kalau dia nikah, akan menyibukkan dia daripada beribadah kepada Allah. Dia takut kalau nikah, tersibukkan dari beribadah kepada Allah. Maka dia pun bersumpah tidak akan nikah. Dia akan sibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal nikah tuntutan manusia dewasa. Yang lainnya mengatakan, aku akan berpuasa selamanya, tidak akan pernah berbuka. hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, lusanya lagi puasa. Setiap hari, hari-harinya dipenuhi dengan puasa, puasa, dan puasa. Sementara yang ketiga, akum wala anam. Saya akan bangun untuk sholat malam. Hari ini sholat malam, besok sholat malam, tidak akan tidur. Sepanjang malam, itu tidak akan saya isi dengan tidur. Terus. Tidur, tuntutan buat manusia. Seperti tadi, makan juga tuntutan buat manusia. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam mendengar ini, khatabah alaihi salatu wassalam. Wa qala ma bala akwamun yaqulun kadza wa kadza. Inni usalli wa anam wa asum wa aftur wa atazawwatu an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mendengar berita ini, bukan bangga. Mendengar ada umatnya yang akan berpuasa terus-menerus, tidak akan pernah berbuka, bukan bangga. Bukan kata, hebat ini pengikutku yang paling pentol. Tidak begitu. Tidak langsung orang yang dari sore sampai pagi, sholat terus, tidak pernah tidur, bukan dipuji oleh Rasul. Orang yang tidak atau enggan untuk menikah, karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, takut tersibukkan dengan keluarganya. Bukannya dipuji oleh Rasul. Justru, Rasul mengatakan, masih ada terus ada orang yang mengatakan, kaza wa kaza, ketahuilah kata Rasul, inni usalli wa anam wa asum wa aftur. Saya sholat, tapi saya juga tidur. Di waktu malam ada yang saya pergunakan untuk sholat, ada pula yang saya pergunakan untuk tidur. Di hari-hari ada yang saya pergunakan untuk puasa, ada yang juga saya makan di hari-hari itu, tidak berpuasa. Dan ketahuilah, atazawajun nisa, dan saya juga menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati, falaisa minni. Barang siapa yang enggan dengan sunnahku, bukan golonganku. Justru diancam oleh Rasul. Bahwa orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul, yang sunnah Rasul di dalamnya ada puasa, ada berbuka, ada tidur, ada sholat malam, dan juga nikah, maka mereka-mereka yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Dikatakan oleh Rasul, faman raghiba an sunnati. Kalau raghiba an sunnati, falaysa minni. Bukan golonganku. Jadi orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah, ghulu dalam beribadah, bukan dipuji oleh Rasul, bahkan dihukumi raghiba an sunnati. Kalau sudah raghiba an sunnati, falaisa minni, bukan dari golonganku. Kalimat ini sebagai pengantar tentang al-iqtisad, yang pertengahan, yang tidak berlebih-lebihan atau sederhana. Sederhana itu jangan diartikan asal-asalan. Sederhana artinya apa? Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Itu yang dimaksud dengan al-iqtisad. Lalu mu'alif rahimahu ta'ala mengambil dalil surat Thaha, dua ayat surat Thaha, ayat pertama dan ayat kedua. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha dia adalah dua huruf hijaiyah. Yang pertama ta, yang kedua adalah ha. Walaysat asma min asma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kama za'amahu ba'dahum. Ketahuilah Taha itu bukan nama Rasul. Sebagian orang meyakini bahwa Taha itu adalah nama Rasul alaihi wasallam. Ini salah. Syekh menetapkan, mengabarkan kepada kita bahwa Taha bukanlah nama Rasul, akan tetapi dia huruf al-hijaiyah. Cuma sekedar apa yang Allah sebagai pengantar dari surat Taha ini. Taha. Di dalam pengantar pula Syekh mengatakan walihadza la takad tajid as-surah ibtida'i apa ibtada'at bihadhil huruf illa wajadta ba'daha dzikrul Qur'an. Setiap surat yang didahului oleh ayat yang di situ apa huruf hijaiyah, maka pasti setelah itu ada penyebutan Al-Quran ataupun Al-Kitab. Dengan huruf hijaiyah ini, Allah sedang ingin memberikan gambaran atau kejutan agar orang perhatian untuk menyebutkan tentang keutamaan Al-Kitab atau Al-Quran. Oleh karena itu, setiap huruf hijaiyah yang jadikan pendahuluan dalam surat, maka setelah itu antum bisa lihat adanya penyebutan Al-Quran atau dengan nama Al-Kitab. Contoh tadi, Taha ma anzalna alaikal Quran, disebutkan Al-Quran. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Allah sedang ingin mengambil perhatian, setelah itu ingin menerangkan tentang besarnya makna Al-Quran ataupun Al-Kitab. Alif lam mim sad, kitabun unzila ilaika. Alif lam ra, tilka ayatul kitab al-hakim. Dan seterusnya. Walhasil, huruf hijaiyah ini tidak punya makna, tetapi ini adalah cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk ingin menunjukkan kebesaran Al-Quran dengan cara yang baru. Wa qawlu azza wa jal ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa, dalam ayat diterangkan ma anzalna alaika al-Qur'an litashqa, tidaklah aku turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an itu litashqa, agar kamu menderita. Tidak, bukan menjadi tujuan Al-Qur'an diturunkan agar umat ini menderita. Tidak. Ya'ni ma anzalallahu 'alan nabi hadzal qur'an liyanal asyqa bihi. Bukan tujuan diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya agar diperoleh penderitaan, walakin liyanal as-sa'ada wal khair wal falah fid dunya wal akhirah. Bahkan yang dimaukan yang akan diperoleh dengan Al-Quran diturunkan, agar diperolehnya as-sa'adah, kebahagiaan, kesenangan, wal khair dan kebaikan, wal falah dan kemenangan. Justru diturunkannya Al-Quran untuk diperolehnya kebahagiaan, kebaikan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Hal ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Toha pula di ayat yang mendekati terakhir 123 dan seterusnya, di mana Allah mengatakan qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ketika Allah mengatakan qala ihbita minha jami'an, Allah berbicara kepada Adam alaihissalam dan juga jin. Ikhbita minha jami'an. Keluarlah kalian sekalian, kamu dan keluarga kalian darinya, artinya dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lainnya. Antara manusia dengan syaitan atau jin akan bisa menjadi musuh. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, kalau datang kepada kalian petunjukku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, barang siapa mengikuti petunjukku maka fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan tersesat dan tidak pula akan yashqa, menderita. Kata para ulama, fa imma ya'tiyakum minni hudai, huda yang dimaksud ketika Allah turunkan huda adalah dalam bentuk Nabi dan Rasul dan Risalah. Allah turunkan para Anbiya, itu merupakan petunjuk. Allah turunkan para Rasulnya, itu juga petunjuk. Allah turunkan Risalah, juga itu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Famanittaba'a hudaya, barang siapa mengikuti petunjukku, barang siapa mengikuti Nabinya, barang siapa mengikuti Rasulnya, barang siapa mengikuti risalah yang Allah turunkan, fala yadhillu wa la yashqa. Jaminan untuk mereka tidak mungkin mereka akan sesat selamanya. Tidak pula mereka akan menderita. Maka Syekh Al-Utsaimin mengambil ayat ini karena di dalam ayat ini diterangkan famanittaba' hudaya fala yadhillu wa la yashqa, tidak mungkin kalau kamu ambil petunjuk dari Allah tidak akan kamu sesat, tidak pula akan yashqa, menderita. Wa man a'rada 'an dzikri, sebaliknya wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikri, dari mengingatku, pengingatanku, dari petunjukku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka pasti mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka ditafsirkan oleh para ulama, ada yang menafsirkan kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhiratnya. Kehidupan di dunia dia akan mendapatkan harta, tetapi harta itu tidak menjadikan kebahagiaan, justru sebaliknya. menjadi menderita dia tanpa dia rasakan. Tambah banyak hartanya tambah pusing. Tambah banyak hartanya tambah dia tidak bisa tidur. Tambah banyak hartanya bukannya dia tambah tawadhu, tambah haus. Tambah tamak. Tambah berharap yang menjadikan dia tersiksa dalam hidupnya. Tambah banyak harta, bukan hidupnya tenang, tentram, justru tiap waktu dia harus makan obat sebanyak-banyaknya. Banyak orang kaya, hartanya banyak, pabriknya banyak, dia pikiran itu pabrik saya itu di sana dikorupsi apa tidak. Tagihan saya yang sekian banyaknya itu sudah terbayar apa tidak. Karena tegang, dia harus minum obat penenang, obat penurun darah tinggi, obat penurun gulanya dan sebagainya. Sampai banyak di antara mereka kenyang dengan makan obat na'udzubillah. Wa man a'rada 'an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari dzikri, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, petunjuk-petunjuk yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, enggan untuk beribadah kepada Allah, peringatan-peringatan diabaikan, maka kata Allah, fa'inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka. Kelak mereka di alam kuburnya akan sempit, akan terhimpit, akan tersiksa. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yawmal qiyamah a'ma, dan dia akan dibangkitkan, dikumpulkan kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Di dalam keadaan buta tidak bisa melihat apa-apa. Kecuali satu yang bisa dia melihat adalah neraka. Segala kebaikan dia tidak mampu untuk melihatnya kecuali an-nar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Gara-gara berpaling dari peringatan Allah di dunia, Allah bangkitkan dia dalam keadaan a'ma, dengan didahului siksaan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Maka ketika itu dia mengatakan kepada Allah, qala rabbi, ya Tuhanku, lima khasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku, kumpulkan aku dalam keadaan aku buta, ya Rabb? Kenapa aku engkau butakan, ya Rabb? Waqad kuntu basira. Sementara aku dulu di dunia dalam keadaan melihat, sehat mataku, tidak berpenyakit, tidak ada masalah dengan penglihatanku. Maka dijawab oleh Allah SWT, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, telah datang ayat-ayatku kepadamu dan engkau lupakan dia. Wa kadzalikal yaum tunsa, dan begitu pula balasannya pada hari ini engkau pun dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kata Allah, aku balasi orang-orang yang melampaui batas ketika dia tidak beriman dengan ayat-ayat Tuhannya, wal azabul akhirah ashad wa abqa. Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa azab akhirat itu ashad, lebih berat, lebih dahsyat, wa abqa, lebih kekal. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita, yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada kita bukan untuk menyiksa atau menjadikan kita berat, sulit, menderita. Bukan. Justru sebaliknya, agar kita keluar dari derita, agar kita ini bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Allah katakan apa? Dalam awal surat Thaha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, yang diambil oleh Imam Nawawi sebagai syahid di dalam ayat ini. Tidaklah aku turunkan kepadamu Al-Quran itu bukan tujuannya agar kalian menderita, tetapi lakin litas'ad fid dunia wal akhirah, agar kalian hidup di dunia dan akhirat dalam kesenangan, dalam kebahagiaan. Oleh karena itu, saya mengatakan umat Islam ini ketika dia berpegang teguh kepada Al-Quran, ketika dia mengambil petunjuk dengannya, sarat laha al-karamah wal-izzah wal-rif'ah al-jami'al umam, dia akan menjadi umat yang mulia, yang tinggi, yang berkedudukan di antara semua umat-umat yang ada. Kalau umat ini berpegang teguh pada Al-Quran, dia akan menjadi umat yang tinggi, yang dimuliakan. Fawatahu masyarikal ard wa magharibaha, akan Allah bukakan timurnya dan baratnya bumi ini. Akan dikuasai oleh muslimin. Akan tapi sebaliknya, kalau menyelisihi Al-Quran, tidak menjalani Al-Quran ini, takhalafa anha, menyelisihi Al-Quran, maka juga takhalafa anha al-izzah wal-nasr wal-karamah biqadar ma tatakhallaf bihi minal amal bihadzal Quran, juga akan jauh kemuliaan darimu, akan jauh pula pertolongan Allah, akan jauh pula kekuatan seberapa besarnya sesuai dengan penyelisian kita kepada Al-Quran wal-iyadu billah. Setelah ayat ma anzalna alaikal Qur'ani tashqa, Imam Nawawi mengambil ayat yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki untuk kalian itu al-yusra, kemudahan. Adanya syariat ini Allah kehendaki untuk kalian adalah kemudahan. Wala yuribikum al-usra, bukan penderitaan atau kesulitan yang Allah kehendaki. Ya'ni anallaha yuridu bina fi ma syara'a lana at-taysir. Syariat-syariat yang ada, yang Allah syariatkan kepada kita, itu adalah agar kita diberikan kemudahan, mendapatkan kemudahan. Wa hadhil ayat nazalat fil ayami fi ayati as-siyam hatta la tadun adhan annahu anzala 'alan nas lil masyaqqah wa ta'ab. Ayat ini turun untuk apa? Dalam rangka bicara apa? Masalah puasa. Lah, puasa itu Allah terangkan dengan ayat ini, bukanlah Allah syariatkan dalam rangka agar manusia itu capek, berat, lapar, susah, sakit. Bukan itu. Justru sebaliknya, Allah kehendaki kemudahan. Oleh karena itu, فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ يُرِيدُ بِنَا الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِنَا الْعُسْرَ وَلِهَذَا مَنْ سَافَرَ وَلَمْ يَجِدْ عَلَيْهِ الصَّوْمَ. Oleh karena itu, dalam syariat puasa, ketika Anda safar, merasa berat untuk menjalankannya, tidak harus, tidak wajib dia menjalankan puasa ketika itu. Fayaqdhi min ayami ukhar, boleh diganti hari yang lain. Tidak harus harus hari itu. Kalau Anda berpuasa, Anda mau safar, sementara itu adalah puasa wajib, boleh Anda batalkan puasanya, ganti hari yang lain. Kenapa? Karena Allah menghendaki kemudahan. Demikian pula, man marada, ketika seorang sakit, walam yajid alil saum, tidak pula wajib dia berpuasa ketika hari itu. Dan dia ganti min ayami ukhar, diganti hari yang lain. Kenapa? Karena Allah menghendaki kemudahan. Enggak bisa, jangan dipaksa, ganti hari yang lain. Fahadha min taisir, inilah kemudahan yang Allah berikan dalam syariatnya. Oleh karena itu orang mengatakan apa? Yuridullah bikumul yusra wala yuridibikumul usra. Allah kehendaki adalah kemudahan, bukan kesulitan. Oleh karena itu Syekh menerangkan, walihadha kana hadha din al-islami walilham dinus samahah wal yusr wal khair was suhulah. Agama ini adalah agama yang penuh apa? Kemuliaan, memudahkan umatnya, berisi kebaikan yang sangat banyak, dan kemudahan-kemudahan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As'alallah ayarzakuni wa iyyakum tamassuk bihi. Di akhir kalimatnya, Syekh mendoakan kita semua, semoga anak kata Syekh dan kalian diberikan oleh Allah rezeki untuk terus-menerus berpegang di atas agama Islam ini. Wal wafat alaih, dan semoga Allah wafatkan kita di atas agama Islam. Wa mulaqat rabbana alaih, dan berjumpa kepada Allah membawa keislaman kita. Semoga Allah berikan sabat kepada kita semua, Allah berikan istiqamah di atas Islam dan sunnah hatta mamat. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahil alamin.